Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد Faya ayyuhal muslimun, jamaah salat maghrib yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di malam hari ini masih Allah mudahkan diri-diri kita untuk bisa duduk talabatul ilmi, mempelajari ilmu agama. Maka semoga duduknya kita betul-betul mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan amalan kita amalan yang saleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam pembahasan seputar sholat berjamaah, di mana telah lewat bahwasanya sholat berjamaah hukumnya adalah wajib atas kaum laki-laki yang tidak didapatkan atasnya uzur. Adapun kaum wanita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang mereka, wa buyutuhunna khairul lahunna, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Di mana fadilatul Syekh Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah menyebutkan di dalam kitab Taisirul Alam, beliau menyatakan bahwasanya yang maknanya ibadah, melakukan ibadah dengan sesuatu yang tidak disebutkan nilai pahalanya, ini lebih afdal dan lebih sempurna di dalam membuktikan sebuah ketundukan daripada melakukan ibadah yang disebutkan nilai keutamaannya. Paham? Kaum wanita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat mereka di rumah itu lebih baik. Sementara salat berjamaah Rasulullah menyebutkan 27 derajat. Nah, seorang hamba beribadah kepada Allah dengan ibadah yang tidak disebutkan keutamaannya, nilai keutamaannya, semata-mata hanya karena bentuk ketulusan dan ketundukan dia kepada perintah Allah, ini lebih afdol dan lebih ablak, lebih sangat menunjukkan tentang orang tersebut adalah orang yang tunduk kepada Allah. Kenapa? Dikarenakan orang yang kalau beramal dengan sebab padanya nilai keutamaan, tentunya dia bersemangat karena ada nilai yang dicari. Sehingga dari sini, tentunya orang yang melakukan sholat berjamaah secara rutinitas yaumian, ataupun pula orang yang beribadah secara kontinu di sepanjang masanya, lebih afdal bikasir daripada orang yang mereka hanya beribadah di bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan keutamaannya banyak disebutkan, diampuni dosa-dosanya. sholat berjamaah ya paling 27 derajat. Nah ini lebih utama. Dilakukan terus menerus sepanjang masanya daripada yang disebutkan tentang keutamaannya. Namun sekali itu saja. Barakallahu fikum. Maka di sini kembali kepada pelajaran kita. Barakallahu fikum. Sholat berjamaah ini adalah wajib bagi kaum laki-laki yang tidak didapatkan padanya uzur. Maka pembahasan kita di malam hari ini sampai pada al-mas'alatul khamisah, yakni permasalahan yang kelima. Man yu'zaru bitarkil jama'ah, orang yang diberikan uzur meninggalkan sholat berjamaah. Siapakah yang diberikan uzur untuk tidak menghadiri jamaah? Maka disebutkan di sini beberapa sifat dan golongan, ada 8. Wahidun, yang pertama al-marid, maradun yalhaquhu minhu masyaqqah, yaitu al-marid, orang yang sakit. Dengan sakit yang menjadikan berat baginya menghadiri jamaah. Orang yang sakit dengan sakit yang menjadikan dia berat menghadiri jamaah. Namanya terluka di jari, itu sakit. Namun apakah membahayakan kalau hadir dan berat menghadiri jamaah? Tidak. Berarti tidak gugur darinya kewajiban berjamaah. Orang sakit batuk. Batuk. Sakit, iya. Apakah berat menghadiri jamaah? Berat tidak? Tidak. Berarti tidak gugur darinya kewajiban sholat berjamaah. Seorang sakit terkena tipes, malaria, sehingga terbaring di tempat tidurnya, ini berat menghadiri jamaah tidak? Berat. Ini mendapatkan uzur. Kalau dia kebiasaannya dikala sehatnya melakukan sholat berjamaah, maka dikala sakit dia diberikan uzur untuk tidak menghadiri sholat jamaah. Maka diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatnya Allah, "Idza maridhal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana muqiman sahiha." Apabila seorang mukmin itu sakit atau melakukan perjalanan jauh sehingga terhalangi dari melakukan rutinitas ibadah yang biasa dia lakukan ketika hadir di rumahnya dan sehat, maka tetap dituliskan baginya pahala yang dia lakukan dikala hadir dan sehat. Subhanallah. Si'atul rahmatillah, yakni maha luasnya rahmat Allah, sehingga seorang yang tidak menjaga waktunya untuk melakukan ibadah sungguh-sungguh sangat merugi. Sungguh-sungguh sangat merugi dalam hidupnya. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk diri kita dan keluarga serta muslimin, semoga Allah meringankan diri-diri kita dan menjadikan kita orang-orang yang cinta kepada amalan saleh dan diberikan istiqomah di atasnya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini uzur yang pertama. Mana dalil yang menerangkan tentang uzur ini? Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Fath ayat yang ke-17. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun. Tidaklah ada dosa atas orang yang buta dan atas orang yang pincang. Nah, barakallahu fikum. Orang yang buta, qaid sakit di sini idza yalhaqu minhu masyaqqah, yaitu kalau dirasa berat. Karena di dalam praktek Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang kepadanya seorang sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum wa kana ama, dan beliau sahabat yang buta, meminta izin kepada Rasul untuk tidak hadir dalam jamaah karena beliau buta. Dan beliau sahabat yang muda, gagah lagi kuat. Pertama Rasul memberikan uzur, namun tiba-tiba karena mengetahui keadaan beliau orang yang kuat lagi gagah, maka ditanya, asami'ta nida, apakah engkau mendengar panggilan azan? Mendengar wahai Rasul, fa'ajib, maka datanglah memenuhi sholat jamaah. Tidak diberikan uzur. Di sana ada pula sahabat yang buta yang lainnya, Itsban ibnu Malik, yang sudah tua, lemah, tidak memiliki penuntun, meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di rumahnya. Maka beliau mengizinkan. Maka sahabat Itsban pun meminta kepada Rasul untuk sholat di rumah beliau, sholat sunnah untuk nantinya dijadikan musholla rumah. Nah, maka Rasul melakukan sholat mutlak 2 rakaat. Kemudian tempat tersebut dijadikan musholla. Berarti dengan demikian kita faham, sakit yang menjadikan dibolehkan untuk tidak hadir dalam sholat jamaah adalah sakit yang menjadikan berat untuk menghadiri sholat jamaah. Demikian pula praktek beliau sallallahu alaihi wasallam. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam lamma maridha takhallafa anil masjid. Dan demikian pula dalil yang kedua dari sunnah, yaitu perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala sakit, beliau tidak hadir ke masjid. Dikala beliau masih kuat dengan sakitnya, masih sholat di masjid walaupun dengan duduk. Walaupun dengan duduk. Dan memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengimami manusia. Dan beliau sholat di belakang Abu Bakar. Nah, berarti menunjukkan di sini, kapan sakit yang menjadi udzur, yakni yalhaquhu minhu masyaqqah law dhahaba ilal jamaah, yaitu sakit yang menjadikan dia berat untuk hadir dalam sholat jamaah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Wa liqali Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, demikian pula dengan apa yang diucapkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Bagaimana jalan sahabat? Kata beliau, laqad ra'aina ma yatakhallafu anha illa munafiq qad 'ulima nifaquhu aw marid. Kata beliau, dan sungguh-sungguh kami para sahabat Nabi memandang tidaklah ada orang yang menyelisihi maknanya tidak hadir dalam sholat jamaah tidak hadir dalam sholat jamaah illa munafiq, kecuali orang munafik, qad ulima nifaquhu, yang telah nyata diketahui kemunafikannya, aw marid, atau orang yang sakit. Nah, Syahid di sini au marid atau orang yang sakit. Wa kadzalikal khaif hudusul marad li'annahu fi ma'na. Maka demikian pula di samping orang yang sakit sudah terwujud penyakitnya, diberikan udzur pula orang yang betul-betul mengkhawatirkan akan tertimpa penyakit karena tanda-tandanya sudah ada. Karena ini makna orang yang sakit. Kita kalau biasa open dengan awak kita, dengan badan kita itu tahu, ini aku kayaknya lemar pelara ya, kayaknya parah, ya apa tidak? Nah ini demikian. Lah kalau memang sudah ya tahakkok, nam, atau muhakkokoh, nam, ini maka kita ya boleh untuk menahan diri. Kalau memang sakitnya dirasa akan parah. Nah, barakallahu fikum. Difahami muslimin? Nah, sampai di sini nggih. Jadi tidak semua sakit. Kenapa sakit? Nah, lagi embriang ya katanya. Nah, namun embriang yang bagaimana yang dibolehkan yang membuat dia berat hadir dalam sholat jamaah. Barakallahu fikum. Yang kedua, udzur yang kedua. Qala al-mudafi' ahad al-akhbasain aw man bihadrati ta'amin muhtajun ilaih, yaitu orang yang menahan salah satu dari dua kebutuhan pokok, kencing atau BAB. Naam. Dua khabas, kencing atau BAB. Atau orang yang sudah ada di hadapannya makanan, sudah dihidangkan makanan dalam keadaan dia sangat ingin memakannya. Paham? Yaitu yang pertama, orang yang mudafi' anil ahadil ahbasain, orang yang menahan kencing ataupun BAB, termasuk hadas dia tahan. Nantilah. Nah. Kenapa? Karena ini semua menghalangi kekhusyuan kalau diterjang. Nah. Sehingga mereka mendapatkan uzur. Atau orang yang sudah dihidangkan di hadapannya makanan yang dia ingin memakannya, butuh memakannya. Nah. Maka yang seperti ini dibolehkan untuk tidak hadir dalam jamaah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh al-imamu Muslim secara marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan la salata bihadrati ta'am wala wahwa yudafi'ul akhbathaini. La solata, tidak ada solat bagi orang yang telah dihidangkan di hadapannya makanan, dan tidak pula dalam keadaan dia menahan dua khabas, yakni apakah kencing ataukah BAB, termasuk padanya kentut. Nah, ini dia tahan demikian. Maka yang seperti ini dibolehkan untuk tidak hadir dalam jamaah. Sebuah kasus puasa. Bagaimana kalau puasa? Ya, maghrib biasanya cepat. Aduh, tapi sudah. Ya, gimana ini? Ya, sholat atau makan dulu ya? Oh, sholat dulu aja, baru nanti makan. Lah yang seperti ini makruh kalau memang dia sangat ingin makan. Namun kalau dia memang tidak punya keinginan makan atau cukup dari makanan yang sebelumnya, maka yang seperti ini tidak mengapa dia sholat. Bahkan afdol baginya karena sholat pada waktunya. Sebagaimana sakit. Kapan dibolehkannya meninggalkan jamaah? wa huwa bihajatin ila ta'amihi, yaitu dia betul-betul sangat butuh untuk memakannya, ya. Sangat butuh memakannya. Datang, loh jenengan kan ini ada hadisnya ini, kenapa tidak amalkan sunnah? Ya wong aku ora kepengin, ya. Saya tidak ingin makan itu, enggak ada selera, enggak ada hasrat, ya lebih baik salat. Nah, bukan tidak mengamalkan sunnah. Jadi ada qayidnya. Yaitu kapan dibolehkan tidak hadir jamaah, kalau memang muhtajun ila ta'amihi, memang sangat butuh untuk memakannya. Bisa jadi karena memang kondisi badan, bisa jadi karena memang ishtiha, ya, ya dia apa, memang hasrat banget. Ah sudah, ya, sholat ya, aduh imamnya aja kesuwen. Ya apa tidak? Nah itu, barakallahu, sehingga hilang khusyuk, roh daripada sholat. Nah, roh daripada sholat hilang. Nah, demikian pula mudafi ahadal ahbasain, orang yang menahan salah satu dari dua qada'il hajah. Nah, ini bagaimana? Ya sudah, sudah keluarlah dari jamaah. Lu nanti ketinggalan jamaah, maka saya enggak dapat pahala. Jawabannya innamal a'malu binniyat. Kita bukan menipu daya, kita bukan mengada-ada. Insyaallah dapat pahala niat jamaah. Namun kalau mengada-ada, ya nantilah, tahan dulu, kalau pas mau komat baru. Nah, ya misalnya supaya tidak jamaah. Kenapa? Karena imamnya suwe. Nah, ya. Nah, sudah ini barakallahu fikum, ini namanya hilah. Namanya hilah. Sehingga dari sini, oh iya ya, namanya orang belajar agama, kalau tidak didasari hati yang ikhlas dan lurus mencari kebenaran, bisa mendukung kepada apa? Kesesatan, ya. Ditanya begini, lu kan begini lah, hati Allah yang maha tahu. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kemanfaatan ilmu agama, sekali lagi, kita harus ikhlas di dalam mempelajarinya, betul-betul dalam mencari al-haq, dan dalam rangka untuk diamalkan. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah thalathah, yang ketiga. Man lahu sa'i'un, man lahu da'i'un, yarjuhu, aw yakhafu daya'a malihi, aw qutihi, aw dararan fi. Naam. Yaitu orang yang dia memiliki barang yang hilang, yang dia cari. Kemana ini tadi? Di sini mana ya? Apa sih cincin emas? Ya, anaknya dia cari. Atau apa? Oh ini sesuatu yang berharga. Nah, dia cari yang berharga tentunya ya. Kalau tidak ada nilai, ya sudah lah insya Allah. Nah, demikian. Tapi kadang kalau berharga itu melekat di dalam hati. Karena jiwa manusia, Allah tanamkan tabiat, innahu kana lihubbil khairi lasyadid, sesungguhnya dia itu terhadap al-khair, yakni harta benda, cintanya amat sangat. Nah, sehingga orang yang Allah selamatkan hatinya dari syuh, kekikiran terhadap harta benda, ini muflihun, berbahagia. Nah, lah ini pula sebab orang berpaling karena adanya syuh, kekikiran di dalam hati, takut akan harta bendanya. Nah sekarang di sini, orang yang dia memiliki barang yang hilang yang dia harapkan, atau sebaliknya, barangnya ada namun dia khawatir akan hilang. Naam. Apakah hartanya, ataukah makanan pokoknya, atau akan muncul kemudharatan yang sudah indikasinya mungkin 90%. Sudah pokoknya ini jelas kalau aku tinggalkan nanti mudharat. Naam. Atau mudharat. Misalnya ini baru panen mepe gabah, mendung wong komat, dipulung telat, dibiarkan. Gimana ya? Hah? Gimana? Orang yang semangat, wong orang ngerti, bodoh mangsani, bodoh ngentasi, ya. Orang berilmu lihat, oh, entasi-entasi sudah. Nah, hal kondisi seperti ini, apa barakallahu fikum, diberikan izin untuk tidak hadir jamaah. Contoh lain, dokter melakukan operasi. Operasi dilakukan diperkirakan 2 jam. Baru 1 jam adzan langsung komat. Bagaimana ini? Hah? Dokternya tek salat dulu ya, wajib panggilan Allah atau gimana? Mati ini yang dioperasi ya. Boror. Nah, berarti si dokter ini dia mendapatkan udzur untuk tidak sholat jamaah. Lain lagi, nyenengan dijadikan security untuk menjaga harta muslimin di masjid, misalnya orang pada sholat, nyenengan jaga karena memang rawan. Maka dia kalau tidak dijaga sering kecolongan, bahkan bukan sekali dua kali, bahkan yang dijaga pun kadang hilang ya. Ini bagaimana? Nah, udah dia jaga karena badannya mudarat. Boleh bagi haris ini, nah, penjaga ini, untuk dia itu tidak sholat berjamaah. Nah, namun seyogianya kata para ulama yang seperti ini jangan dia terus, namun gantian dipiket, dikilir. Ya. Kenapa? Karena di sini dia masuk pada golongan orang yang khawatir hilang hartanya atau makanan pokoknya atau muncul kemudharatan di dalamnya. Dalilnya mana? Berdasarkan hadis Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Namun sebagian menyatakan hadis ini dhaif secara lafad, namun dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lainnya dengan lafad yang sahih. Sebagaimana dinyatakan al-imamul Albani dalam Irwa'ul Ghalil, sehingga muhtajjun bih, bisa dijadikan sebagai hujah. Naam. Bagaimana hadisnya? Man sami'an nida'a falam yamna'hu min ittiba'ihi udhrun. Qalu famal udhru ya Rasulullah? Qala khawfun aw maradun. Lam yakbalullahu minhu lam yakbalillahu minhu as-salata allati shalla. Naam. Kata Rasulullah, orang yang mendengar azan falam yamna'hu min ittiba'ihi udhrun, maka tidaklah ada yang menghalanginya untuk mengikutinya satu udhur pun. Artinya barakallahu fikum, orang ini sebetulnya ada udhur, namun dia memaksakan diri untuk sholat berjamaah. Maka para sahabat bertanya, apa udzur yang dimaksud wahai Rasul? Ya, kita lanjutkan ucapan Nabi dulu. Orang yang dia itu mendengar azan, walam yamna'hu min itiba'ihi udzrun. Lam tuqbal lam yaqbalullahu minhu shalatul lati shalla. Orang yang dia itu mendengar azan dan tidak ada satu udzur pun yang menghalanginya untuk mengikuti salat berjamaah. Dia tidak punya udzur untuk hadir dalam sholat jamaah, maka Allah tidak menerima sholat yang dia lakukan. Lafaz tidak menerima sholat yang dia lakukan ini dinyatakan dhaif. Nah, namun lafaz yang menyatakan fala sholata lahu illa min udrin, tidak ada sholat baginya, yakni tidak sempurna sholat baginya kecuali kalau karena uzur. Maka ditanya oleh para sahabat, apa udzur itu wahai Rasul? Udzur yang dibolehkan meninggal jamaah, yakni khauf au marad, yakni rasa takut atau sakit. Nah, takut apa? Takut dari hilang hartanya, hilang barakallahu fikum, yakni makanan pokoknya atau munculnya mudarat yang sudah kuat prasangkanya. Nah, bukan waswasah. Nah, kalau waswas jangan dihiraukan, tinggalkan, tawakal Allah. Nah, kalau ada tatayur bagaimana? Alamat. Wah, ini ada burung bunyi begini, inilah alamat mau hilang barang saya. Saya enggak berangkat sholat. Ini jadinya jatuh pada perbuatan syirik. Nah, bukan lagi was-was, namun jatuh pada perbuatan syirik. Na'udzubillah. Bismillah tawakal. Namun ternyata Masya Allah tadi, ini sudah mendung, peteng weng-weng, kemudian adzan dan komat, sementara gabah belum dintas. Nah, ini bagaimana? Kalau ini memang udzur yang dibenarkan. Nah, sudah kita pulung dulu, kemudian kita sholat walaupun telat. Walaupun telat. Ini barakallahu fikum. Ini yang ketiga. Wa kadza kullu khaifin 'ala nafsi aw malihi aw ahlihi aw waladihi. Demikian pula semua orang yang takut akan menimpa bahaya terhadap dirinya atau hartanya atau keluarga atau anaknya. Fa innahu yu'dharu bitarkil jamaah, maka sesungguhnya dia diberi udzur meninggalkan jamaah. Fa innal khaufa udzrun, maka sesungguhnya khauf itu udzur. Namun di sini khauf yang mutahaqqaq, yang betul-betul sangat mungkin terwujud apa yang ditakutkan. Nah, saya takut sholat berjamaah ini musimnya musim perang. Kalau saya berangkat ke masjid sekarang siang-siang, medannya terbuka, saya ditembak mati. Dan terbunyi, memang bunyi dung dung dung. Wah, saya mau sholat di rumah, boleh enggak? Dia dapat udzur. Nah, namun keadaan aman seperti ini yang kita harus banyak mendoakan pemerintah kita. Nah, negara kita negara yang aman. Kita bantu pemerintah kita untuk melaksanakan program-programnya dalam kebaikan dengan doa. Dengan doa. Nah, apa yang mereka tidak pas, kita juga bantu dengan doa. Semoga Allah memperbaiki keadaan mereka. Nah, karena Allah yang memiliki hati. Maka di sini keadaan aman seperti ini, sayalah enggak mau sholat berjamaah. Kenapa? Mau ditangkap polisi. Nah, misalnya aman, polisi enggak nangkap kecuali ada sesuatu. Kenapa? Kenapa menangkap? Paham di sini barakallahu fikum. Ini sebagai misal. Yang seperti ini bukan uzur. Nah, oh saya khawatir, saya takut tidak sholat jamaah, saya mau sholat di rumah saja. Kenapa? Karena saya takut. Nah, sekedar was-was. Nah, di sini ya, mutahakkok tidak. Paham di sini ya, jadi harus kita mencernanya bagus. Jangan sampai ya, karena takut kan boleh udzur. Takut yang bagaimana? Takut yang memang sangat memungkinkan terwujud. Dipahami ya? Ini barakallahu fikum. Yang keempat, husulul adza bimatarin wa wahlin wa salaj wa jalid, yaitu adanya penghalang yang jelas yang memberatkan berupa hujan lebat. Hujan ini kalau sekedar rintik-rintik hujan ya kita masih bisa payung. Nah, wong kadang ngoyos saja tidak terlalu basah. Demikian wawahlin wasaljin wajalit, ataupun juga salju sehingga jalannya susah. Di sini enggak ada. Nah, ataupun jalit lumpur yang tergenang. Nah, lumpur habis banjir, blusuk, blusuk, blusuk. Oh ini berat ini ke masjid. Nah, adanya masyakoh. Aurihin baridah, syadidah. Yakni atau angin kencang yang sangat dingin. Bilailatin mudlimatin, di malam hari yang sangat gelap. Ini semua adalah adanya masyakoh yang syadidah dan kekhawatiran yang sangat yang mutahakok. Nah, yang mungkin akan terwujud. Nah, li hadis Ibn Umar, berdasarkan hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murul muazzina idza kanat lailatan baridatan dzata matarin yaqulu ala sallu fi rihal. Naam. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muazzin. Muazzin yang azan. Ingat, apabila di malam hari yang dingin terjadi hujan. Terjadi hujan. Maka ketika azan mengucapkan ala sallu firrihal, ketahuilah salatlah kalian di rumah-rumah, di tenda-tenda kalian, tidak usah ke masjid, maknanya demikian. Lah ini bagian dari sunnah Nabi SAW yang banyak dilupakan dan tidak diketahui oleh muslimin. Yaitu apabila terjadi hujan lebih-lebih lebat, gelodok-geluduk medeni, maka dibolehkan bahkan sunnah bagi muadzin untuk mengucapkan ala sallu firrihal, ketahuilah sholatlah di rumah kalian, atau sallu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian, tidak perlu ke masjid. Nah, kapan diucapkannya? Ada beberapa kaifiyah. Yang pertama, sebagai pengganti lafad hayya ala sholah, langsung diganti ala sallu fi rihal, ala sallu fi rihal, boleh. Atau diganti sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Ini milih yang mana. Nah, atau kaifiyah berikutnya, dia biasa hayya ala sholah selesai, di akhirnya dia mengatakan ala sallu fi rihal atau sallu fi buyutikum. Nah, jadi kapan ini? Kalau terjadi hujan yang lebat deras. Nah, yang menjadikan masyakoh ini barakallahu fikum. Untuk demikian, nah ini karena termasuk uzur yang dibolehkan oleh syariat. Berikutnya yang kelima, husulul masyakoh bitatwilil imam. Nah ini penting, yakni diraih adanya rasa berat yang sangat, berat yang amat yang sangat, dengan sebab imamnya bacanya panjang. Kadar panjang dinyatakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yakni sesuatu yang di sana tidak dicontohkan Rasul. Ketika berjamaah pada kaum, semisal Rasul sholat, ya, beliau dengan al-lail, al-fajr. Nah, misalnya dalam rokat pertama wal-laili, idza saja, setelah itu berikutnya rokat kedua adalah wadduha. Panjang tidak? Panjang kalau ukuran kita ya, itu panjang. Lah, bacanya ini panjang-panjang terus, saya mundur sajalah. Ini tidak. Kasus seperti ini terjadinya tatkala ada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini sholat, ketika itu Nabi sholat di belakangnya Abdullah bin Mas'ud. Tahu Abdullah bin Mas'ud pemuda yang kuat, yang senang ibadah. Baca sholat isya surat Al-Baqarah. Ya. Akhirnya pulang ke kampungnya mau praktek. Ini amalan Nabi. Akhirnya sebagian manusia tidak lagi mau sholat berjamaah. Ya. Kenapa? Li ajril fulan yutilu bina. Karena fulan itu bacanya mesti panjang. Setengah surat Al-Baqarah atau setengah juz, ya. Paham di sini ya? Nah ini panjang, ya. Ini barakallahu fikum, maka akhirnya ya sudah kata Rasulullah, afatannuna anta ya mu'ad, apa engkau akan menginginkan timbulnya fitnah, munculnya fitnah. Orang tidak lagi mau sholat jamaah. Nah ini barakallahu fikum, maka beliau mengatakan nanti akan datang dalam bab imamah. Naam, insyaallah demikian tentang qiraatul imam. Naam. Li'anna rajulan shalla ma'a Mu'ad, dikarenakan dahulu ada seorang salat di belakang Mu'ad ibn Jabal. Summan faroda, kemudian tidak mau salat. Kenapa tadi kisahnya? Salatnya panjang. Naam. Wa shalla wahdahu lamma tawwala Mu'ad. Naam. Maka dia memilih sholat sendirian tatkala Mu'ad ibn Jabal memanjangkan bacaan. Walam yungkir alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hina akhbarahu. Maka Nabi tidak mengingkari sahabat tadi ketika diberitahukan dia itu malah memilih sholat sendirian. Sebab kenapa? Karena Mu'ad bacanya panjang. Ingin melakukan apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, jadi dari sini ada fikih bagi kita. Melakukan apa yang dari Nabi yang sifatnya bukanlah wajib. Naam, yang sifatnya hanya mungkin nafilah. Naam, yang itu apa namanya? Tidak ditekankan sekali, kita harus menyesuaikan sikon. Naam, sikon. Naam, tidak loh, tadi ini kan bacanya panjang. Iya, apa membaca panjang itu sunnah. Naam. Sunnah. Sebagian mengatakan yang wajib membaca beberapa ayat dari Al-Qur'an yang mudah. Naam. Sehingga Rasul mengajarkan, tidakkah engkau baca Subhisma atau tidakkah engkau baca Walaili idza saja, tidakkah engkau baca seterusnya. Lah ini arahan Nabi. Naam. Namun kalau kita sudah ngomong ini salatnya panjang-panjang ya. Ya. Nah ini barakallahu fikum kembalinya kepada diri kita. Namun tentunya alima muro'ah kepada makmum, seyogianya yang bijak imam tetap memperhatikan makmum. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Akan datang dalam pembahasan qiraatul imam. Yang keenam adalah khaufu fawati rufqati fis safar. Ini khauf karena kekhawatiran akan ketinggalan rombongan dalam safar. Ya. Ini sholat jamaah, namun rombongannya berangkat. Bagaimana ya? Nah, sementara musafir itu sendiri sebetulnya adalah uzur untuk tidak menghadiri sholat jamaah. Nah, sekarang seandainya khawatir tadi, maka yang seperti ini dibolehkan untuk tidak ikut jamaah. Lima fi dzalika min insighali qalbihi idzan tadaral jamaah, disebabkan apabila dia menunggu salat berjamaah sampai selesai maka hatinya akan gelisah. Ya atau tidak? Waduh, suwe banget imame. Ini sudah mau berangkat, dipanggil-panggil. Fulan, penumpang bis ini segera datang. Waduh, tambah ya. Ya apa tidak? Nah, ini barakallahu fikum. Sehingga ini boleh untuk tidak ada jamaah. Aw dakhala fiha. Naam. Makhafata dhiya'a fawati rufqatihi. Naam. Ini demikian akan masuk padanya kegelisahan yang mana dia takut akan ketinggalan oleh kelompok atau rombongan dia bersafar. Naam barakallahu fikum. Yang ketujuh. Al khaufu min mauti qaribihi wa huwa ghairu hadirin ma'ah. Nungkuli wong mati. Naam, nungkuli wong sekarat misalnya. Di sini dia takut akan kematian kerabatnya ini dalam keadaan dia tidak hadir di sisinya. Naam. Sebagai misal sedulurnya awam, enggak tahu bagaimana yang sifat sikap yang baik kepada orang yang mau mati. Apa yang paling baik kepada orang yang mau mati? Dituntunkan talqin la ilaha illallah. Caranya la ilaha illallah, diam. Ucapkan la ilaha illallah, la la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah, tek, titik, diam. Jangan dituntun lagi. Kalau dia sudah terbukti berhasil mengucapkan la ilaha illallah, diam, jangan diajak bicara. Apabila dia mati, tidak ada ucapan selain itu, maka ini akhir ucapan dia di dunia. Apabila ternyata, aduh, kula nyuwun ngapura nggih, nggih, kula ngapurani ya, sing sabar, sing anu. Lah, balik lagi, la ilaha illallah. Lah ini, berbuat baik kepada orang yang mau mati, dituntun la ilaha illallah. Adapun meminta maaf, ya dikala dia masih hidup. Ya, orang mau mati paling nggih ya. Iya sudah, ya. Meminta maaf yang bagus ya masih hidup. Kita aduh minta maaf ini saya dulu salah, jarang silaturahmi, seterusnya seterusnya, ya. Memperbaiki diri. Nah jangan nunggu. Yang lebih parah lagi kalau sudah mati, sebaiknya disegerakan dikuburkan. Oh nunggu nanti aku belum datang, saya mau minta maaf, ya. Nah ini lebih parah lagi. Nah lebih parah. Para lagi nasal salamul afiyah. Naam. Namun hendaknya ihsan kepada saudara kita yang mati. Nah, di sini kalau demikian keadaannya, khawatir kita tidak ada di sisinya. Naam. Ka'an yakuna qaribuhu fi siyaqil maut, seperti misalnya kerabat kita dalam keadaan sakaratul maut. Wa habu an yakuna mahu yulakinuhu syahadah. Dan dia sangat ingin mentalkinkan syahadah karena yang lain enggak tahu atau enggak bisa. Nam karena yang lain enggak tahu atau enggak bisa, jadi tidak Allah Allah Allah ini keliru. Nam atau tidak la ilaha illallah, sudah bisa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Sudah mati. Naam. Yang hikmah la ilaha illallah, dia sudah ngucap la ilaha illallah. Sudah diam ditunggoni. Ngomong apa lagi? Nah, baru la ilaha illallah, sudah la ilaha illallah, diam. Sudah. Naam. Itu cara mentalkin orang yang mau mati. Nah, tidak diulang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Nah, sudah. Akhirnya demikian. Nah, lah ini tidak demikian. Barakallahu fikum. Ini yang diterangkan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini demikian. Barakallahu fikum. Maka yang dia ingin mentalkin tadi, fayu'dzar bi tarkil jama'ah li ajli dzalika, maka diberi udzur meninggalkan jamaah. Yang terakhir, mulazamatu gharimin lahu wala syai'a ma'ahu yaqdihi. Naam. Barakallahu fikum. Yani mulazamatu gharimin lahu, orang ini terbelit hutang. Terbelit hutang, ditunggui, diancam, harus nyaur sekarang. Dan wala syai'a ma'ahu yaqdihi, dalam keadaan dia tidak memiliki apa-apa untuk membayarnya. Falau tarokal jamaah lima yalhaquhu minal adhiyati bimutolabatil gharim wa mulazamatihi iyahu. Naam. Maka dia falahu tarkul jamaah, boleh baginya untuk tidak hadir sholat jamaah, dengan sebab kalau dia jamaah akan disakiti oleh orang yang nagih, ya. Oh, kok sholat jamaah kok melayu gemingkat? Ya, misalnya ya. Demikian. Ya, misalnya demikian. Ada kan demikian. Datang, dutus, bukannya anu mungkin the collector. Nah, tegas-tegas orangnya, badannya gede-gede sebagai misal. Ya. Nah, misalnya demikian. Boleh meninggalkan sholat jamaah? Kalau memang ada di situ ancaman dan adiyah yang pasti, maka boleh. Namun kalau ternyata yang nagih orangnya masya Allah arif, ya, pripun pak niki nuwun sewu, kulo silaturahmi ngenen jenengan sepindah silaturahmi, kaping kalih tilik kesehatan, kaping tiga nggih wong-wong pun wekdale, nggih pun wekdale mbok pilih kagungan. Kulo dereng gadah niki kepripun? Nggih cobi patos-patos nopo mbok saged nggih nutup, ya. Tetep boten gadah kepripun? Gimpun sabar, mangga sholat jamaah sareng. Nah sudah ya, ya sudah ya. Dan ini setelah masuk waktu isya, barakallahu fikum, kita selesaikan permasalahan ini sampai di sini dahulu. Wallahu ta'ala a'la wa'alamu bisawab. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.